suka cimol bawang, apalagi pakai sayang. Aku suka cimol bawang, buatku jadi melayang. Aku suka cimol bawang, apalagi pakai sayang. Aku suka cimol bawang, buatku jadi melayang. Cimol bawang is the best, is the best boy. Cocok buat redai stres, betul banget. Apalagi penjualnya cantik, bikin hati ini jadi tertarik. Cimol setengah mateng, buatku jadi ganteng. Terpercaya, jadi pengen beli semua, biar bisa minta nomor WA. Cimol bawang emang pedas, tapi kok penjualnya manis. Tapi apakah aku pantas jadi pendampingmu, wahai nona manis? Ya, ya. Aku suka cimol bawang, apalagi pakai sayang. Aku suka cimol bawang, buatku jadi melayang. Aku suka cimol bawang, apalagi pakai sayang. Aku suka cimol bawang, buatku jadi melayang. Tidak bisa beli 1000, tidak bisa, jadi harus beli 2000. Bener pisan, bisa juga beli 5000, ceng. Ya itu mah, ku maha kamu. Ya, aku beli jalan pakai motor, dengan harap bisa dapat nomor. Dia cantik tapi tidak menor. Ya, dia baik dan tidak bangor. Aku beli jalan pakai motor, dengan harap bisa dapat nomor. Dia cantik tapi tidak menor. Dia baik dan tidak bangor.